أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. رحمك الله. Tidakkah mereka mengetahui? Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat bagi seorang hamba. Siapapun dia, Allah menerima taubatnya. Wa ya'khudhu as-sadaqat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah. Wa anna allaha huwa tawwabur rahim. Dan sungguhnya Allah, dialah Allah at-tawwab yang maha kathiru tawbah ala taibin. Allah maha menerima taubat dan banyak-banyak menerima taubat terhadap hamba-hambanya. Siapapun dia yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubat. Ar-Rahim lagi maha penyayang, kasih sayang Allah luas meliputi seluruh hambanya. Walal mufassir rahimahullah. Ma'alimu si'at rahmatillah wa umum karamih. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, tidakkah mereka mengetahui maha luas rahmat Allah, kasih sayang Allah, keumuman mencakup seluruh hamba-hambanya, makhluknya. Kemuliaan Allah, rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Wa annahu yaqbalu taubat 'an 'ibadih. Dan dialah Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, taibin, yang bertaubat dzambin kana, dari segala dosa, apapun itu bentuknya dosa. Bal yafrah ta'ala bitaubat 'abdih. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bergembira terhadap taubatnya seorang hamba. Iza taba a'zam faraha farah yuqaddar. Apabila seorang hamba bertaubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha bergembira. Nah, idza taba a'zam farah yuqaddar wa ya'khudhu as-sadaqat minhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah dari hamba-hambanya. Ayaqbaluha wa ya'khudhuha biyamini. Menerimanya, mengambilnya dengan tangan kanannya. Fayuribu aliyadin kama yurba fayurbiha li ahadihim kama yurba atau kama yurba ar-rajul falwa. Sehingga dikembangkan harta tersebut, sedekah tersebut, sebagaimana seorang hamba mengembangkannya. Falwa hatta takun tamrah, biji kemudian menjadi tamrah. Hatta takun tamrah al-wahidah kal-jabal azim. Sampai satu tamar itu, satu kurma, ibarat seperti gunung yang besar dikembangkan menjadi besar. Fa kaifa bima huwa akbar wa aktsar min dzalik? Lalu bagaimana kalau seandainya sedekahnya lebih besar dan lebih banyak daripada itu? Wa innallaha huwa tawwab. Dan dialah Allah at-tawwab yang maha menerima taubat. Ay kathiru taubat ala taibin, banyak menerima taubat terhadap mereka-mereka yang bertaubat kembali kepada Allah azza wa jalla. Faman taba ilaih taba alih, barang siapa yang seorang hamba kembali bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubat hamba tersebut. Walau takarrar minhal ma'siyah miraran, penting ini, walaupun berulang-ulang kali. Ini ucapan Imam Sa'di, juga diterjih oleh muridnya sendiri. Siapa? Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Nah, silakan ucapan Ibn Utsaimin dilihat di Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, ini semakna dengan ini, Al-Imam Ibn Utsaimin juga tetap. Hatta masalah dosa pembunuhan, Al-Imam Ibn Utsaimin kemarin menyinggung dalam Syarah Riyadhus Shalihin Aqidah Wasithiyah, merajihkan tetap diterima taubatnya. Wala yamallallahu min taubah ala ibadih, dan Allah tidak bosan terhadap taubat seorang hamba. Hatta yamalluhum, sampai mereka sendiri yang bosan. Wa ya'bau ilan nafar wa syurud ambabi, dan seorang hamba tidak mau melainkan berpaling. Nah, lari dan berpaling dari pintu taubat, malah justru berbalik mencintai musuh-musuhnya. Na'udzubillah. Artinya apa? Di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah merajihkan, walau takarrat minhal ma'siyah, walaupun berulang kemaksiatannya, dosanya. Masya Allah, ini perlu dicatat. Ya, ini perlu dicatat ucapan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang bertaubat, maka Allah terima taubat, walaupun berulang kali kemaksiatan yang dia lakukan. Ini justru ini bantahan terhadap siapa? Khawarij. Oh, dosanya banyak tuh katanya, gak diterima taubatnya, ulang-ulang terus, gimana mau diterima taubatnya katanya. Ya ente siapa? Ente bukan yang menerima taubat. Alhamdulillah, itu mah urusan Allah. Allah yang atur, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur taubat seorang hamba. Urusan taubat di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Bukan kamu yang mengatur-ngatur taubat, bukan. Nah, Ya, sehingga kamu jangan ikut campur masalah taubat, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syurut taubat jika terpenuhi, ya terpenuhi. Nah, ini penting. Walau takarrat minhal ma'siyah miraran, berulang-ulang, walaupun berulang-ulang, tetap Allah Maha menerima taubat. Nah, ini kalam, masya Allah, bimbingan dari ulama kibar, gurunya, masyaikh, gurunya Imam Ibn Utsaimin Al-Bassam, beliau dan a'immah yang lainnya. Ar-Rahim, kasih sayang Allah, Allah Maha penyayang, yang mana rahmat Allah, kasih sayang Allah mencakup segala sesuatu. Yang kemarin sudah kita bahas apa, Bayu? Ah, Jamil, Hamzah, Marfa, rahmat Allah ada dua, yang khusus dan yang umum. Yang umum mencakup seluruh makhluk, yang khusus wa kana Allah bil mu'minina rahima, secara khusus rahmat Allah mencakup orang-orang beriman, secara khusus umum juga iya sama, tapi bedanya, nah, secara khusus lebih rinci lagi, lebih khusus lagi untuk orang-orang beriman. Nah, alladzi wasi'at rahmatu kulli syai', yang mana rahmat Allah mencakup segala sesuatunya. Wa katabaha lil ladzina yattaqun, dan Allah wajibkan, Allah tulis terhadap orang-orang bertakwa. Wa yatuna zakat, rahmat Allah nah, dikhususkan pada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat, beriman kepada Allah dan hari akhir terhadap ayat-ayatnya, dan mengikuti Rasulnya. Nah, ini rahmat Allah secara khusus. Sehingga kesimpulan dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala Maha menerima taubat dari hambanya, siapapun dia. Kata Imam Sa'di rahimahullah, walau takarrat minhul ma'siyah miraran, walaupun berulang-ulang, ya, masya Allah. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah.